7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 8 Januari 2019, dibacakan Ilham. Puting Beliung hempaskan area permainan pacuan kuda di Bener Meriah. Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat dan Aceh Jaya meluas. Kepala Dinas PUPR Aceh mengaku pernah kirimkan uang ke Stevi Burase. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, 8 orang mengalami luka-luka akibat musibah angin puting beliung yang mendadak terjadi saat pergelaran pacuan kuda di lapangan Sengeda, Kampung Karangrejo, Bener Meriah. Menurut laporan Kabid Kedaruratan BPBD Bener Meriah, Agus Amfera, peristiwa itu terjadi saat acara pacuan kuda sedang istirahat. Puting beliung mendadak menerpa dan menerbangkan sejumlah tenda dan wahana permainan. Diperkirakan angin puting beliung berlangsung selama 10 menit. Sementara itu, dari 8 orang yang terluka, 2 diantaranya menderita luka berat. Korban luka berat ini diketahui merupakan seorang anak dan ayahnya. Syederalun, sementara itu pelaksana tugas Bupati Bener Meriah, Sarkawi, menegaskan agar segala aktivitas yang diselenggarakan berkenaan dengan pacuan kuda dalam rangka HUT ke-15 Bener Meriah segera dihentikan ketika azan berkumandang. Sarkawi juga meminta pacuan kuda telah mengakar di lingkungan masyarakat Gayo agar tidak dicemari oleh sikap atau perilaku yang tidak terpuji. Sarkawi menegaskan bahwa agenda ini tidak boleh dikotori dengan perjudian, minuman keras, dan narkoba, ataupun sesajen untuk memenangkan kuda tertentu. Sarkawi meminta pelaksanaan pacuan kuda ini didasari dengan rasa persaudaraan, persaingan yang sehat dan menyenangkan. Sementara itu, Menteri Agraria Republik Indonesia, Sofyan Jalil, sebelumnya bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-15 Bener Meriah. Menteri Sofyan Jalil dalam amatannya menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ikut menitip salam melalui dirinya yang ditujukan kepada masyarakat Bener Meriah. Syederalun, sebanyak 559 tenaga kontrak yang selama ini bekerja di kantor Gubernur Aceh sejak 1 Januari 2019 dirumahkan. Menurut Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh, Rahmat Raden, jumlah itu tidak termasuk tenaga kontrak di jajaran SKPA. Rahmat Raden menyebutkan sesuai perjanjian kerja, kontrak ke-500 lebih tenaga kontrak ini efektif sampai tanggal 31 Desember 2018. Menurutnya mereka yang dirumahkan ini karena sejauh ini belum adanya perpanjangan kontrak. Terlebih pemerintah sejauh ini juga belum memiliki dasar pembayaran mereka untuk kedepannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, kebijakan pemerintah Aceh mengumumkan lelang proyek di media cetak dengan hanya memuat tabel jumlah proyek per bidangnya dinilai tidak efektif oleh sejumlah kalangan. Alasannya tidak semua orang bisa mengakses media digital dan dinilai hal ini berakibat tidak transparan. Tanggapan tentang perlunya pengumuman lelang proyek APBA 2019 dimuat lengkap di media massa cetak disuarakan oleh pakar ekonomi Unsyiah Rustam Effendi dan koordinator LSM Mata Alfian. Keduanya pun sepakat bahwa tindakan pemerintah Aceh itu terkesan masih setengah hati. Rustam menilai aneh dan menyebut kebijakan ini lebih mundur dari 2018. Rustam pun mempertanyakan apa ketakutan pemerintah hingga enggan menempelkan pengumuman nama-nama paket proyek di media cetak. Sementara itu, koordinator LSM Mata Alfian menilai publik tidak mau terjadi pengalokasian yang besar terhadap satu program, tapi kualitasnya tidak ada. Karenanya pengumuman lelang proyek APBA 2019 itu harus mudah dilihat. Saudara, lon kebakaran lahan gambut di Aceh Barat dan Aceh Jaya dalam dua hari terakhir kian meluas. Jika sebelumnya di Aceh Barat hanya dua titik api, kemarin jumlahnya bertambah dengan perkiraan areal yang terbakar sudah mencapai 7 hektar. Sebelumnya kebakaran lahan gambut terjadi di Senebo dan Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Namun kebakaran meluas ke Paya Penanga hingga ke Alu Penyareng, tepatnya di dekat kawasan kampus Universitas Tengku Umar, Kecamatan Merbo. Koordinator pemadam kebakaran dari BPBD Aceh Barat, Ahmad Syah, mengklaim ada beberapa titik yang sudah berhasil dipadamkan. Sebaliknya, beberapa warga Aceh Barat berharap Pemkab dan BPBD bersikap tegas dan menindak siapapun yang nekat membakar lahan atau hutan saat berkebun atau berladang. Sementara dari Calang dilaporkan kebakaran lahan gambut di perkebunan Desa Babah 2, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya, hingga kemarin juga ikut meluas. Areal yang terbakar sudah mencapai 20 hektar. Sederalun Kepala Dinas PUPR Fajri mengaku pernah mengirimkan uang 25 juta rupiah kepada Stevi Burase, tenaga ahli Aceh Marathon, atas permintaan Gubernur Nonaktif Irwandi Yusuf. Saat itu rombongan Stevi sedang berada di Jepang dalam rangka promosi Aceh Marathon dan dilaporkan kehabisan uang. Tapi keterangan Fajri itu disanggah keras oleh Gubernur Irwandi Yusuf. Irwandi mengaku tidak pernah meminta agar dikirimkan uang 25 juta rupiah ataupun meminta bantu. Demikian antara lain yang mencuat dalam sidang lanjutan terdakwa Irwandi Yusuf, Henry Yuzal, dan T. Saiful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin. Pengakuan Fajri itu disampaikan saat tampil sebagai saksi dalam sidang tersebut. Selain Fajri, saksi yang didengarkan keterangannya dalam sidang itu adalah Kepala BPKS Said Fadil, mantan Kadispora Aceh Musri Idris, dan Kadis Sosial Al-Hudri. Di sisi lain, empat saksi menegaskan bahwa Gubernur Irwandi Yusuf tidak pernah minta fee dari kegiatan proyek DOKA. Penegasan ini diutarakan para saksi saat menjawab pernyataan kuasa hukum Irwandi Yusuf. Sederalun, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Takwadin Hussein mengatakan pemindahan napi narkoba Gunawan dari lapas kelas 2A Banda Aceh secara diam-diam dinilai tidak lumrah. Terlebih saat ini pihak keluarga napi tidak mengetahui keberadaannya. Namun meskipun begitu, pihaknya belum menerima laporan secara resmi. Takwadin Hussein dalam talkshow Cakrawala Serambi FM mengatakan, selama menjabat di Ombudsman Aceh, kasus ini merupakan yang pertama ia ketahui. Bahkan menurutnya, Kakanwil Kemenkumham Aceh yang dijumpai Takwadin juga mengakui kepadanya jika pemindahan tanpa pemberitahuan memang tidak lumrah. Ia menjelaskan pemindahan napi diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 tahun 95 tentang permasyarakatan dan PP Nomor 31 tahun 96 tentang pembinaan napi. Dalam aturan itu disebutkan sejumlah alasan yang mendasari pemindahan napi, diantaranya pembinaan keamanan dan ketertiban, proses peradilan, dan alasan yang dianggap perlu, termasuk permintaan keluarga. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 8 Januari 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.